Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan saya selama ini kadang merasa bahwa keinginan saya selalu turun Ustaz. Untuk menghadapi itu semua, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita merasakan keiman kita selalu turun, ya terkadang turunnya amal disertai dengan malasnya kita berbuat ibadah kepada Allah. Ketika seseorang sudah mulai malas untuk beribadah kepada Allah, sudah mulai ia meninggalkan ibadah-ibadah yang selama ini ia lakukan, itu pertanda bahwa imannya telah mulai terkena erosi. Maka apakah seorang hamba akan berpangku tangan dan diam begitu saja? Padahal ketika kesehatan tubuhnya saja mulai menurun dan ia merasakan lemas, yang tadinya ia segar, ia akan berusaha untuk mencari obat. Kenapa kita pun tidak berusaha untuk mencari obat, ya untuk memperkuat lagi keimanan kita? Ya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan tiada lain adalah berusaha. Sebagaimana kita merasakan adanya penurunan kesehatan tubuh, kita berusaha untuk berobat. Maka kita pun berusaha ya untuk mencari bagaimana mengobati supaya iman kita kembali kuat lagi. Lalu apa obatnya? Obat itu diantaranya adalah doa. Adalah doa yang Rasulullah SAW panjatkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Adalah Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, wa tarkal munkarat, wa hubbal masakin, wa antaghfirali wa tarhamani wa tatuba alai. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kekuatan untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, dan agar aku bisa mencintai orang-orang miskin, dan agar Engkau ampuni dosaku, sayangi aku dan Engkau berikan taubat kepadaku. Wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilaika ghayra maftun. Dan apabila Engkau menginginkan ya Allah fitnah itu menimpa suatu kaum, tolong wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Subhanallah, doa yang agung sekali ya akhi. Yang kedua adalah kembali melawan diri kita untuk beramal saleh. Barangkali kita ya lemah di suatu amal, tapi kita berusaha untuk mencari amal lain yang hati kita ya senang padanya. Hari ini tadinya kita mungkin senang membaca Al-Quran. Ternyata lama-kelamaan kita membaca Al-Qurannya mulai lemah. Tadinya ketika membaca Al-Quran air mata kita berlinang, hati kita takut. Lama-kelamaan ini tidak lagi berlinang air mata. Tidak pula rasa takut dan khusyuk ada di hati kita. Lalu bagaimana? Lama-kelamaan kemudian ditimpa kebosanan. Maka yang harus kita lakukan adalah coba kita cari amalan lain yang hati kita merasa semangat padanya. Apabila hari ini kita sudah merasa futur untuk membaca Quran, barangkali kita bisa ganti dengan zikir lain. Kita ucapkan subhanallah. Kita perbanyak ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian ya kita pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, memikirkan tentang ya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sehingga kembali iman kita naik lagi. Kita juga beralih kepada amalan-amalan lain. Ya, kita berusaha untuk duduk di majelis orang-orang saleh, di majelis ta'lim. Sehingga dengan adanya usaha itu insya Allah, ya, itu insya Allah akan berusaha untuk menahan. Jangan sampai iman kita terus-menerus erosi. Dan jangan dibiarkan, ya. Sebab ketika imam itu terus-menerus erosi, dikhawatirkan ia akan hilang sama sekali. Na'udzubillah. Fa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah.